Zak. Maf'ulun bih liqabil. Wa ma al-wawu harfu 'athfin ma nafiyah yaqbaluhu fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrud. Fi'lun wa maf'ulun bih yaqbalu fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudi minan nas wal jazim wa atrafihi ad-dhamma. Wal ha dhamirun muttasilun mabni'un atami fi mahalli nasbin maf'ulun bih. المكان فاعل مرفوع أطرافه الضمة إلا أداة الاستثناء وتفيد للحصر مبهمة هل هل من قول محذوف مبهما حال للمكان والمعنى بيت dan makna bait adalah setiap isim zaman bisa menerima zaka yakni masuk dengan dzarfiyah baik apakah itu mubham ataupun mukhtas. Contoh yang mubham yaitu sirtu lahdatan. وَمَا يَقْبِلُهُ الْمَكَانُ إِلَّا مُبْهَمًا وَمَا يَقْبَلُهُ الْمَكَانُ إِلَّا مُبْهَمًا. Dan isim isim makan tidak menerima kecuali yang mubham, tidak menerima sop kecuali dalam keadaan mubham. Dan makna bait itu setiap isim zaman bisa menerima nasab di atas dzarfiyah. Apakah itu mubham ataupun mukhtas? Contoh yang mubham adalah sirtu lahdatan. Dan contoh untuk yang mukhtas yaitu sirtu yaumal jum'ah. Atau contoh yang mubham yaitu sirtu lahdatan. Kemudian mukhtas, dan yang mukhtas imma dengan idhofah seperti sirtu yaumal jum'ah atau dengan wasaf yaitu sirtu yauman tawilan ataupun dengan adat yaitu sirtu yaumaini. Dan isim makan tidaklah menerima nasab kecuali dalam keadaan dzarf tersebut mubham. Mubham. Dan makna mubham adalah madalla ala ghair muayyan. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. Setiap waktu isim waktu قابل ذاك bisa menerima nasab sebagai dzarf ya mutlak, apakah yang mukhtasnya atau apa yang mubhamnya, semuanya bisa. Sudah kita lewatkan rahasianya mengapa bisa ini terjadi, Hasan. Kepada zaman bisa semuanya nasab sebagai dzarfiyah. Hah? Dikarenakan fi'il itu dengan bil wada itu mempunyai dua makna. Karena fi'il dari asal peletakannya. Adapun makan, maka itu iltizam. Jadi semua isim waktu bisa menerima nasab sebagai dzarf karena alasan tadi.